إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masih melanjutkan membaca keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Pada halaman 58 Al-Imam As-Sa'di menyatakan Allah Ta'ala huwa ar-razzaq alladhi yarzuqu quluba khiyaril mu'minin min al-'ulumi wal ma'arifi wa haqa'iqil iman ma tataghadha bihi wa tanmu wa takmunu wa yarzuqu al-hayawanati kullaha من أصناف الأغنية أغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا ويرزق قلبه al-ilma wal-imana wal-irfan. Kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq yang maha memberi rizki. Alladhi yarzuku quluba khiyaril mu'minin, yang memberikan rizki, mengaruniakan kepada hati-hati pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang yang beriman. Pilihan Allah dari kalangan orang-orang yang beriman, Allah berikan rizki minal ulumi wal ma'arifi wa haqqa'ikil iman, rizki berupa ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman dan hakikat-hakikat keimanan, ya, keimanan yang benar terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan untuk diimani. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hamba yang beriman untuk diberikan karunia ini, ya, karunia di atas keimanan yang Allah subhanahu wa ta'ala juga memilih di antara hamba-hambanya siapa yang pantas untuk diberikan hidayatul iman. Jadi ini keutamaan yang Allah khususkan, ya, di antara hamba-hamba yang beriman untuk Allah mengangkat derajat mereka dibandingkan kaum mukminin yang lainnya. Kita mungkin, ya, masih ingat di antara keutamaan ilmu, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, ya, sekian derajat lebih tinggi lagi dibandingkan orang-orang yang beriman yang Allah tidak berikan kepada mereka ilmu sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan ini. Oleh karenanya termasuk, ya, di antara doa yang sebagian istri Nabi, ya, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan doa atau zikir ini sebagai bagian dari apa yang beliau ucapkan setelah salat subuh. Ya. Dan ini termasuk di antara yang di anjurkan, ya, untuk kita melaziminya sebagai contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya kepada kita. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Di mana pada doa ini terkandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya ini yang pertama kali adalah kita meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, sebelum yang lainnya. Karena ini merupakan kebaikan yang demikian luas pengaruhnya terhadap yang lainnya. Dan bukan hanya sekedar ilmu yang kita minta, tetapi yang sifatnya nafi', ya, yang bermanfaat. Karena ilmu yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat, justru akan menjadi hujjah yang akan menggugat pemiliknya. Dari karunia rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya, itu beragam, yang terdepan dan terutama yang disebutkan di sini, yakni Allah memberikan rezeki kepada hamba-hamba pilihannya, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman dengan karunia ilmu, pemahaman dan hakikat-hakikat keimanan. Yang dengan itu semua, ya, maka hati-hati mereka tataghadza, ya, tataghadza bihi. Yani ilmu, pemahaman dan hakikat iman ini sebagai asupan atau sumber yang dengannya hati manusia menjadi hidup, ya, sebagaimana terkait dengan makanan-makanan untuk kehidupan fisik kita. Maka demikian pula dengan ilmu, ya, ini akan menghidupkan hati kita. Ya, tentunya dimaksud dengannya ilmu yang akan menghidupkan hati, kemudian menjadi berkembang, menjadi sempurna, tidak lain adalah ilmu syariat ini. Baik. Karenanya kita, ya, tentu bisa merasakan ketika kita duduk di majelis ilmu, ya, dengan ketika kita terhalang dari mendatangi majelis ilmu, apalagi dalam kurun waktu yang cukup panjang, ya, terasa kegersangan hati, ya, dengan sebab terhalangnya dari apa yang menjadi sumber kehidupan dan tumbuhnya hati kita. Waliyazubillah, kalau sampai seorang dalam kondisi, ya, tidak tertolong hatinya, ya, menjadi mati, ya, sebagaimana fisik ketika dalam kondisi mati tidak merasakan sakit, ya, maka demikian juga ketika hati ya tidak tertolong sampai kemudian mati waliyadzubillah, ya, tidak terasa atau tidak memiliki perasaan ya yang dengannya merasakan sakit ataupun yang semisalnya, sehingga ayat-ayat, hadis-hadis ya, ketika kondisi hati sudah mati tidak bisa memberikan asar atau pengaruh kepada hati tersebut. Kemudian wa yarzuqu al-hayawanati kullaha min asnafil aghriyati. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk hidup. Ya. Al-hayawanat ya. Yani makhluk-makhluk hidup yang memiliki ruh. Bukan hanya sekedar hewan ya. Termasuk di dalamnya manusia. Allah berikan kepada mereka rizki min asnafil agriyah, berupa beragam jenis agriyah, makanan. Ma tataghadza bihi, yang dengannya ya, makhluk-makhluk ini ya, yani memakan jenis-jenis rizki tersebut, dan dengannya fisiknya menjadi tumbuh ya, dengan pertumbuhan yang alaika biha, yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing dari makhluk-makhluk tersebut ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rizki ya kepada mereka sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim ya mengetahuinya dan memberikan maslahat bagi makhluk-makhluk tadi. Semuanya diberikan sesuai dengan sekali lagi rezeki yang layak baginya. Ya, sebagaimana kita bisa melihat ya beragam dari hewan-hewan apa yang menjadi makanan mereka ya bermacam-macam sesuai dengan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di keadaan fisiknya. Ada yang makanannya daging, ada yang makanannya tumbuhan, ada yang terdiri dari daging dan tumbuhan, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian, fayambagi lil abdi, maka hal yang wajib, ya, semestinya di sini wajib, ya, lil abdi, bagi seorang hamba, idza sa'ala Allah ar-rizqa, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, memohon rizki kepadanya, an yastahdhira al-amrayni, agar dia dalam keadaan mengingat dua perkara. Mengingat dua perkara ketika dia meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an yarzuqahu rizqan halalan wasi'an, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya ya dengan rizki yang halal, yang wasi', yang luas, yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Wa yarzuqa qalbahu, dan demikian pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hatinya, al-ilma wal imana wal irfan, rizki berupa ilmu, keimanan dan pemahaman. Ini dua perkara yang semestinya ya ketika seorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya mengingatnya. Jadi bukan hanya sekedar rizki yang halal, ya, yang thayyib, yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan fisik kita, tetapi lebih daripada itu, apa yang menjadi kebutuhan hati kita. Di saat kita mohon rizki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengingat hal yang demikian ini. Kemudian, ikhwani fiddin, azanillah hayyakum, hal yang juga harus kita ingat di dalam kita berdoa berkaitan dengan rizki ini, kita mengimani dan meyakini bahwa setiap kita, ya, telah ditetapkan rizki yang menjadi bagian kita, di mana tidak ada satupun dari apa yang menjadi bagian kita yang akan bisa, ya, diambil, dipetik oleh orang lain, sebagaimana kita pun tidak akan bisa, ya, mengambil apa yang Allah tetapkan menjadi bagian orang lain. Ini yang harus kita imani. Bersamaan kita meyakini bahwa rizki kita itu sudah ditetapkan, ya, dan pasti akan sampai kepada kita. Pasti akan sampai kepada kita. Kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, sehingga jangan sampai seorang melalaikan perkara ini dengan alasan yang Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, sehingga luput dari, yakni, amalan yang utama yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ini, berdoa. Bahkan sebagaimana tadi saya sebutkan, termasuk di antara apa yang menjadi contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, ya, setelah salat subuh, di antara apa yang beliau panjatkan kepada Allah, doa tadi, Allahumma, ya, ini as'aluka, ya, rizqan ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa doa, ya, termasuk di antara ibadah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan mengijabahi doa kalian. Maka tentu, ya, kita menyadari bahwa ini adalah suatu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mencintainya, sehingga terlepas dari jawaban tersebut segera kita mendapatkannya, jadi dari doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun, ya, kita belum mendapatkan, ya, seperti apa yang kita minta, untuk kita ketahui bahwa, ya, kita telah melakukan suatu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita. Yang dengan itu, ya, seorang tidak akan jemu, tidak akan bosan di dalam berdoa tersebut, karena dia menyadari bahwa ini adalah ibadah, ya, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala atas ibadah ini, ya, di luar dari apa yang kita harapkan dari pengabulan doa Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita minta. Sehingga dengan ini seorang sekali lagi, ya, akan terus bersemangat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena dia menyadari ini adalah ibadah. Ya, di samping tentunya harapan dia kepada Allah untuk Allah mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Dan kita juga perlu untuk mengetahui, ya, tentang hal-hal yang akan bisa menjadi penghalang dari dikabulkannya permohonan dan doa kita, sehingga dengan kita mengetahui hal tersebut, kita berusaha untuk bagaimana menjauhi ya hal-hal yang akan bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa rizquhu li'ibadihi aidan naw'ani. Demikian pula rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Ada dua macam. Nau'un lahu sababun. Jenis yang pertama dari rizki Allah Subhanahu wa taala, lahu sababun, yang rizki tersebut memiliki sebab. Dan demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dalam kehidupan kita adanya ya, sebab dan akibat. Sebab dan akibat untuk kita mengetahui ya bahwa tercapainya atau terjadinya dari suatu perkara ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya hal-hal yang akan menyampaikan padanya tadi. Kama ja'alallahu al-khirasata wat-tijarata was-sina'ata wa tanmiyatal mawashi wal-khidmata wa nahwaha turuqan yartaziku biha jumhurun nas. Qala ta'ala waja'alna lakum fiha ma'ayish ay asbaban tartazikuna biha. Jenis yang pertama, sebelum saya lanjut saya membaca pertanyaan dulu di sini. Afwan, mohon bimbingannya, mana yang lebih afdol jika dua pilihan tersebut tidak bisa diambil semua? Bisa sholat malam tapi di saat ta'lim ngantuk dan tidur, atau terpaksa tidak sholat malam agar bisa mengambil faidah ta'limnya? Saya lihat beberapa santri nunduk terus. Terkait dengan pertanyaan ini, kalau tidak bisa diambil dua-duanya, ya, artinya sholat malam tapi nanti ta'lim ngantuk, ya, tidak sholat malam ta'limnya masih ngantuk juga. Ya, masing-masing hendaknya memiliki yakni upaya ya, sesuai dengan kemampuannya. Untuk yang pertama terkait dengan sholat malam ya, paling tidak tentunya apalagi seorang talibul ilm, paling tidak dia tidak luput dari salat witir. Ya. Kita sudah melihat itu faedah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, orang yang terus-menerus meninggalkan salat witir itu tidak pantas untuk diambil persaksiannya. Baik. Kita juga sudah mempelajari berapa minimal salat witir? Satu rakaat. Jadi kalau seorang ya dapatnya kesempatan untuk mungkin karena tugas ronda, pas tugas ronda ya, sehingga dia hanya punya kesempatan untuk sholat witir satu rakaat, jangan dia tinggalkan. Sehingga kalau misalnya seorang jika melaksanakan sholat malamnya 11 rakaat, dia mendapatkan masyakkah ketika mengikuti pelajaran ya, sesuai dengan kemampuan dikurangi itu, tapi jangan sampai sekali lagi luput dari keutamaan sholat malam. Ya, insyaallah kalau sholat witir saja misalnya 3 rakaat kan enggak lama ya. Yang jadi masalah kalau sudah tidak sholat malam di pelajaran ngantuk terus ya, Mungkin ini kurang darah bisa jadi. Ya. Perlu dicek kesehatannya. Atau ada yang punya penyakit bawaan ngantuk terus? Tapi seperti itu terkait dengan mana yang diambil pilihannya. Diupayakan untuk tetap dia bisa salat malam walaupun hanya sekedar witir. Syukur kalau bisa dua-duanya, salat malam, ta'lim tidak ngantuk. Ini nikmat. Taib. Rizki yang memiliki sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hirasah yang terkait dengan pertanian, perkebunan, wa tijarah, perniagaan, jual beli, perdagangan, was-sina'ah, produksi. Seperti buat pabrik jamu, seperti itu yang biasa banyak ikhwan punya itu. Herbal itu jamu ya, Bapak ya. Iya. Katanya jamu itu singkatan dari jajanan murah. Tapi kalau herbal kok mahal. Kemudian watanmiyatul mawashi, mengembangkan peternakan. Artinya beternak, entah itu ayam ataupun kambing ataupun yang lainnya. Jandra profesi yang Allah jadikan sebagai jalan rizki. Wal khidmah, menjadi pembantu. Pembantu di sini luas, termasuk misalnya jadi karyawan. Ini kan bagian dari pembantu, Wa nahwaha, dan hal-hal yang lainnya. Jadi khidmah di sini bisa maknanya pembantu itu sendiri ataupun karyawan atau pegawai. Hanya beda sebutan saja. Ini sebagai turukan, jalan-jalan yang yartaziku biha jumhurun nas, yang keumuman manusia itu menjadikannya sebagai jalan rizki. Dari jalan-jalan ini, artinya jalan-jalan rizki ini, maka hendaknya seorang berupaya untuk mengambil yang paling aslah baginya. Dan terkait dengan perkara ini tentu berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Bahjatul Qulub, ketika menyebutkan tentang permasalahan ini, beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa profesi pertanian itu yang lebih utama dengan membawakan dalil-dalilnya. Sebagian menyatakan bahwa profesi berniaga, berjual beli, berdagang itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian ulama yang lain berpendapat dengan profesi yang lainnya. Kata beliau, adapun di sisi kami, yang lebih utama untuk diambil oleh seorang sebagai profesinya, mana yang paling aslah, paling sesuai dengan keadaannya. Sebagai contoh misalnya, seorang yang memang memiliki keahlian di bidang pertanian, maka hendaknya menekuni itu. Sebaliknya, di bidang yang lainnya, seorang yang memang memiliki keahlian di bidang berniaga, hendaknya dia menekuni profesi itu. Karena seorang yang tidak ahli, misalnya dalam bidang pertanian, kok memaksakan diri malah akan memudaratkan entah itu umurnya ataupun modalnya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga di sini, hendaknya seorang melihat apa yang menjadi kelebihan yang dia miliki, yang di situ dia bisa menekuninya. Saya berikan contoh di sini. dari biografi Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menceritakan bahwa ketika beliau usia remaja begitu, ya, pernah ikut kakaknya jadi laden. Ya. Jadi yang pernah jadi laden profesinya pernah sama dengan Syekh Al-Albani. Ya. Laden yang kerja kakaknya itu tukang, dia jadi laden. Kemudian terus sampai beliau juga bisa nukang gitu. Beliau berpikir, ya, kalau saya ya kerjanya seperti ini, kapan saya bisa menekuni ilmu? Ya. Karena kalau kerja tukang minimal berapa jam Pak Bahri? 7 ya, 7 jam. Saya tanya ke yang memang pernah mengalami ya berapa itu. 7 jam. Akhirnya beliau teringat, saya pernah diajari bapak saya bagaimana untuk servis jam. Akhirnya dia mencoba untuk murojaah memahirkan ya dalam bidang ini. Karena beliau berpikir kalau saya menekuni ini ya waktu saya akan lebih efektif. Dia pelajari terus dari apa yang pernah diajarkan oleh ayahnya tersebut. Kemudian beliau buka kios servis. Kemudian dituliskan waktu servisnya begitu, ya, hanya 1 jam sehari. Ya, ini bisa dicontoh mungkin yang punya keahlian servis lampu begitu, ya. Ya, saya melayani dari jam sekian sampai jam sekian, di luar itu ya tidak. Terus beliau tekuni seperti itu, ya, sebagai jalan rezeki. Ya, sisa waktunya ya minimalnya beliau 10 jam per hari di Maktabah Al-Zahiriyah untuk mempelajari kitab-kitab para ulama. Nah, terus beliau tekuni itu sampai ketika sudah berumah tangga, istrinya 4 ya, beliau, ya Allah memberikan rezeki dengan jalan itu. Servis jam, ya. Ini sama menunjukkan kepada kita bahwa hal tersebut ya beliau tekuni karena ini yang beliau lihat paling aslah, paling manfaat ya dari sisi waktu ya, dan masalah apa istilahnya kecukupan, yaitu perkara relatif ya, tiap orang ya tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang terpenting di sini bagaimana merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Jadi profesi tadi untuk nafkah berapa istri? 4 ya, masyaallah ya begitu. Ini sekedar contoh ya, masing-masing sekali lagi hendaknya melihat apa yang menjadi keahlian masing-masing, yang juga diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Jadi hendaknya seorang betul-betul itqan ya, yakni menekuni apa yang menjadi kelebihannya itu. Jangan mudah istilahnya apa gambarannya? Ya, alih profesi ya seperti itu. Ya, karena mungkin sepertinya rumput tetangga lebih hijau ya seperti itu. Enak kalau kerja seperti itu. Belum tentu ya, belum tentu. Yang terpenting sekali lagi, apa yang menjadi keahlian yang itu sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tekuni ya. Karena bisa jadi satu profesi saja ya yang di bidang oleh seorang ini Allah memberikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah membawakan dalil tentang beragamnya dari pekerjaan atau profesi yang Allah jadikan sebagai jalan rizki hamba-hambanya. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-20 Allah menyatakan waja'alna lakum fiha ma'aish ay asbaban tartaziquna biha, dan kami menjadikan untuk kalian fiha ya fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini, ma'aish. Apa itu ma'aish? Ma'isyah, ma'isyah yakni sebab-sebab yang kalian mendapatkan rizki dengannya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan rizki hamba-hambanya ya dengan beragam cara. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab untuk mereka mendapatkannya. Ya, sebagian ada yang jalan rizkinya dengan bertani, sebagian ada yang dengan berniaga, sebagian ada yang dengan beternak dan beragam rizki yang lainnya. Ya, termasuk jasa-jasa dengan beragam jasa yang mereka tekuni. Sehingga yang terpenting di sini bagaimana sekali lagi kita berupaya dengan jalan rizki yang kita tekuni ini untuk kita meraih kebaikan rizki Allah Subhanahu wa taala yang halal untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita, ya khususnya dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jenis rizki yang kedua insyaallah kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, syadu alla ilaha illallah.